الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، berkata al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Usul, wa minha anna Allah ta'ala kallamahu bi anwa'il wahyi وهي ثلاثة: أحدها الرؤيا الصادقة، والثاني الكلام من غير واسطة، الثالث مع جبريل صلى الله عليه وسلم. Dan dari keutamaan beliau Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya dengan bermacam-macam bentuk wahyu. Dia itu ada tiga. Pertama dari bentuk wahyu tersebut adalah ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Sehingga dengan mimpi beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan pembicaraan secara langsung dengan tanpa perantara, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara langsung kepada beliau ketika beliau diangkat oleh Allah dengan kejadian Mi'raj atau Isra Mi'raj. Demikian pula yang ketiga, beliau mendapatkan wahyu melalui Jibril sebagai pembawa wahyu Jibril sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya jenis-jenis dari wahyu yang disampaikan kepada beliau tersebut atau dari jenis penyampaian wahyu tersebut, dari jenis-jenis penyampaian wahyu tersebut ini tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan demikian pula ini tentunya kekhususan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi yang lainnya dengan berupa wahyu juga, tetapi tidak seperti apa yang disampaikan dengan jenis-jenis penyampaian wahyu tersebut terhadap beliau. Dan yang tentunya paling penting bagi kita, kita mengetahui Dan ini kewajiban kita bahwa disampaikannya wahyu kepada beliau dengan jenis-jenis tadi. Tidak boleh ada dari umat ini yang yatajahal, berpura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Tentunya karena hal ini adalah hal yang penting, yaitu bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada beliau dengan melalui jenis yang pertama, mimpi yang benar, lantas pembicaraan secara langsung, Allah berbicara secara langsung kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, atau melalui Jibril yang ketiga. Di sini Al-Imam Al-Albani mengatakan, Qultu baki nau akhar, tersisa jenis yang lain. Wa huwa nafathu fir raw', yaitu apa yang ditiupkan kepada beliau atau kepada jiwa beliau. An-nafath fir raw', apa yang ditiupkan atau dihembuskan ke dalam kepada jiwa beliau atau dalam jiwa beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umama oleh beliau di sini. Inna ruhul Qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril, yaitu ruhul Qudus, diinginkan dengannya Jibril, meniupkan dan menghembuskan di dalam jiwaku, yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajaluha. Bahwa satu jiwa tidak akan mati sampai jiwa tersebut telah sampai ajalnya, telah sempurna ajalnya. Watas tau ibarizkuha, dan jiwa tersebut telah tercukupkan, terpenuhi rezekinya. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak bakhil kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menepati apa yang dia janjikan kepada hambanya. Tidak ada yang diambil sebelum ajalnya. Tidak ada pula yang diberi melewati ajalnya. Demikian, tidak ada dari satu hamba terkecuali telah ditetapkan, dipenuhi rezekinya. Sebelum dia terlahirkan ke dunia, bahkan di dalam rahim ibunya diberikan rezeki sampai dia terlahirkan dan sampai dia wafatnya. Dan apabila dia telah wafat, berarti rezekinya sudah terpenuhi semuanya. Itulah yang Allah catatkan untuk dia dari rezekinya. Fattaqullah. Maka bertakwalah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Tentunya diinginkan dengan takwa, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah pencarian ma'isyah atau kehidupanmu, karena berkenaan dengan ma'isyah kita telah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja kita disuruh untuk mencari dengan sebenar-benarnya dan tidak berputus asa dan juga tidak mendatangi apa yang haram. Ajmilu fit talab. Wala yahmilanna ahadukum istibta' ar-rizq ayatlubahu bima'siyatillah. Jangan sampai membawa kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melambatkan rezekinya, dia lantas mencari rezeki tersebut dengan cara bermaksiat kepada Allah. Tentunya istibta'ur rezeki bukan dengan maksud Allah ingin menahan rezekinya, bukan dengan maksud Allah ingin memotong rezekinya, tidak demikian. Semuanya tentunya dengan maslahat untuk hambanya, kebaikan untuk hambanya. Ada yang namanya ujian dan cobaan. Tetapi rezeki tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah, ditahan oleh Allah. Hanya saja Allah menguji hamba-hambanya. Sehingga, sebagaimana telah disebutkan dalam potongan hadis, seorang mati terkecuali telah sempurna dan telah dicukupi rezekinya oleh Allah. Maka yakinlah dan bersabarlah. Carilah ma'isyahmu dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang kau dapatkan, bersyukurlah. Suatu waktu Allah mendatangkannya dengan rezeki yang berlimpah. Tetapi suatu waktu bisa jadi Allah datangkan dengan suatu yang kurang. Dengan istilah kata lain, dilambatkan rezekinya. Walaupun pada akhirnya Allah tetap memberikan, menyempurnakan rezekinya. Karena Allah telah menetapkan rezeki bagi hamba-hambanya. Fa inna Allah la yanal ma indahu illa bi ta'atihi. Maka sesungguhnya Allah la yanal ma indahu, tidaklah diperoleh apa yang di sisinya Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, betapa agungnya hadis ini. Hadis yang membimbing kita semua tentunya. Namun pada intinya, hadis ini membawa keterangan bahwa Allah mengembuskan atau meniupkan wahyu ke dalam jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Ini dari jenis wahyu. Disampaikannya wahyu kepada beliau dari jenis yang lain dari tiga yang disebutkan oleh penulis. Adapun keterangan yang lain membimbing kita, membesarkan dada kita atau membesarkan kalbu kita dalam mendengarkan keterangan-keterangan yang datangnya dari Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hanya mereka yang beriman, yang betul-betul mapan, mantap dengan keimanannya. Ketika dia mendengarkan keterangan-keterangan ini, menjadi semakin mapan dan mantap keimanannya. Dan tentunya bagi mereka yang lemah keimanannya atau bahkan tidak memperhatikan keimanannya, dengan keterangan-keterangan yang seperti ini tidak bermanfaat baginya. Sehingga muncullah perkataan, kita hidup di dunia ini untuk mencari makan. Nas'alullah salamata wal afiyah ma'adallah. Kita hidup di dunia bukan untuk mencari makan. Kita hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah. Dan kapan kita beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupi kehidupan dan kebutuhan kita di dunia. Allah tidak menginginkan kita memberikan makan kepada Allah. Tidak pula Allah menginginkan kita memberi minum. Tidak pula Allah menginginkan kita memberi rezeki kepada Allah. Allah hanya menginginkan agar kita beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah rezekimu Allah yang menetapkan. Dan tidak ada satupun dari hambanya yang tidak mendapatkan rezeki sampai pun serangga, cacing di dalam permukaan bumi, di dalam perut bumi, semuanya telah ditetapkan rezekinya dan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi kita mendapatkan bimbingan yang benar dan tentunya kita mendapatkan kabar yang menggembirakan. Kalau kita orang-orang yang berpegang dengan keimanan, wallahu taala a'lam bissawab, wallahul muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kemudian yang berikutnya, wa minha anna kitabah sallallahu alaihi wasallam mustamil ala mashtamalat alaihi Taurah wal Injil wal Zabur wa fassala bil mufassal. Dan dari keutamaan beliau bahwa kitab yang Allah turunkan kepada beliau yaitu Al-Qur'anul Karim, anna kitabahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab beliau, kitab yang diturunkan kepada beliau kepada umat ini yaitu Al-Qur'anul Karim, mustamilun, mencakup ala mastamalat alaihi Taurah, mencakup terhadap apa yang Taurat dan Injil dan Zabur mencakupnya. Jadi Al-Quran mencakup semuanya. Dengan apa yang dicakup oleh Taurat, apa yang dicakup oleh Injil, apa yang dicakup oleh Az-Zabur. Mustamil ala mastamalat alaihi Taurah wal Injil wal Zabur. Bahkan kitab beliau diberikan penyempurnaan dengan mufassal. Adapun mufassal disebutkan oleh para ulama, yaitu surah-surah. Mulai dari surah Qaf sampai akhir surah. Mulai dari surah Qaf sampai akhir surah dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani di sini, qultu asyahid li hadza hadits wathila ibnil ashqa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan, kata beliau rahimahullah, yang menjadi petunjuk terhadap hadis ini, atau yang menjadi petunjuk terhadap pernyataan ini, adalah hadis Wathilah Ibnul Asqa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utitu makan at-Taurah Utitu makan at-Taurah sab'at tiwal wa utitu atau utiyat makanu surah sab'ut tiwal nam. Kita ulangi, utitu makan at-Taurah sab'at tiwal wa utitu makan az-zabur mi'in wa utitu makan injil al-mathani wa fuddiltu bil mufassal. Aku diberikan oleh Allah dalam memenuhi tempat Taurat yaitu sab'u tiwal atau sab'at tiwal, 7 surah yang panjang. 7 surah yang panjang. Mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal. Kemudian aku diberikan oleh Allah untuk menutupi tempat Zabur, Mi'in. Mi'in disebutkan oleh para ulama, yaitu sejumlah surah yang jumlahnya 100 ke atas dari ayat. Dan aku diberikan untuk menutupi tempat Injil, Al-Mathani. Al-Mathani di sini disebutkan juga oleh para ulama surah yang mendekati ayatnya 100 ayat kurang. 100 ayat atau kurang. Dan aku diberikan keutamaan dengan Al-Mufassal, yaitu ayat apa surah-surah mufassal yang tadi telah disebutkan dari surah Qaf sampai akhir. Sehingga dari 4 atau dari 3 kitab tersebut telah terpenuhi di dalam Al-Quran, tercukupi dengan Al-Quran, dan Allah tambahkan bahkan dengan yang lainnya, sehingga Al-Quran mencakup semua apa yang ada dalam kitab-kitab dan menyempurnakannya. Mencakup semua apa yang ada dalam kitab dan menyempurnakannya. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah keutamaan beliau. Demikianlah keutamaan beliau. Sehingga kita umatnya yang telah mendapatkan kitab yang mulia ini melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya mendudukannya dengan pengagungan dan pemuliaan. Terlebih lagi secara khusus berkaitan dengan kitab Allah, Al-Quran, di hari-hari ini, di bulan Ramadan, kita dihasung, kita dihimbau, dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk banyak membacanya. Dengan keterangan tersebut, memotivasi kita dan menyemangatkan kita untuk membaca Al-Quran. Ternyata yang kita baca ini adalah kitab yang agung, kitab yang besar, yang mencakup kitab-kitab dahulu dan menyempurnakannya. Maka seorang muslim ketika membaca kitabnya itu dengan bangga, membaca kitabnya dengan bangga, karena yang dia baca adalah kitab yang paling agung, yang mengumpulkan semua kitab, bahkan menyempurnakannya. Dan kitab ini Allah turunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang utama, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tidak kepada yang lainnya. Dan Al-Quran ini pula sebagaimana yang telah kita dengarkan adalah mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, yang tidak punah, tidak habis masanya, sampai kemudian datangnya hari kiamat. Sampai kemudian datangnya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Betapa baiknya hadis. U'titu makan az-zabur. U'titu makan at-taurah. Sab'ah. At-tiwal. Wa u'titu makan az-zabur mi'in. Wa u'titu makan al-injil al-mathani. Wa fuddiltu bil mufassal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi.